Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipergunakan, wa taharah, dan suci. boleh dipergunakan dan juga boleh dimakan. Ini hukum asalnya pada benda-benda. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa benda yang haram dimakan atau haram digunakan untuk bersuci karena dia najis. Iya. Ini kaidah yang sangat penting kita paham. Tapi perlu diingat, kaidah ini khusus di dalam al-a'yan. Adapun al-a'mal, amalan-amalan manusia, maka kaidah itu dirinci. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asalnya haram, bukan boleh. Tapi hukum asalnya haram, kita beribadah kepada Allah, kecuali ada dalil yang mencontohkan atau memerintahkan kita melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena di dalam beramal, Allah telah mewajibkan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang di situ tidak terdapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Maka dari dalil-dalil seperti ini, ulama kita menyimpulkan kaidah bahwa setiap amalan ibadah itu haram dilakukan kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam ibadah. Kalau dalam muamalah, dalam masalah-masalah duniawi, itu sebaliknya. Segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Segala sesuatu boleh kita lakukan kecuali kalau ada dalil yang melarang, jangan dilakukan. Seperti makan, makan itu termasuk urusan duniawi. Mau makan dengan cara apa saja terserah. Tetapi kalau ada dalil yang melarang cara-cara makan tertentu, maka haram dilakukan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang makan dengan tangan kiri. Tak boleh kita makan dengan tangan kiri. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai sifat syaitan. Syaitan itu makan dengan tangan kiri. Baik. Ada di dalam al-a'yan, di dalam benda-benda atau makanan-makanan, termasuk air dan yang lainnya, maka hukum asalnya dia boleh dan suci. Tidak bisa kita katakan apa benda itu najis kecuali ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berkata Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Syaukani rahimahullah taala, والنجاسات هي ضوابط الإنسان مطلقا. Dan najis-najis itu adalah kotoran manusia secara mutlak. Ini yang pertama. Kotoran manusia secara mutlak. Secara mutlak maksudnya baik kotoran orang dewasa maupun kotoran anak kecil, baik sedikit maupun banyak, laki-laki maupun wanita. Anak kecil ini, apakah dia sudah makan makanan selain air susu ibunya atau masih makan makanan air susu ibunya saja? Sama saja. Kalau dalam masalah wal, yakni kotorannya yang keluar dari jalan belakang, iya. Maka ini adalah najis. Ini adalah najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib." Dalam Al-Qur'an perintah untuk berwudu. Di antaranya kalau seorang yang terkena datang dari tempat pembuangan, yakni dari WC, sehari membuang kotoran. Iya. Dan juga ulama sepakat bahwasanya wajib infak atau kotoran manusia itu adalah najis. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza waqa'a ahadukum fi na'd al-adha fa inna turaba lahu tahur. Apabila seorang di antara kalian itu menginjakkan sandalnya pada kotoran al-adha, maka tanah itu akan bisa dijadikan sebagai tahur, alat untuk bersuci. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang najisnya al-adha, kotoran. Najisnya injak kotoran manusia. Meskipun al-adha itu sebenarnya masih umum. Sebutnya dalam Abu Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, al-adha kullu ma ta'allaita bihi min an-najasa wal qadar wal hajar wal syarr. Yang maksud dengan al-adha segala sesuatu yang engkau merasa tidak enak dengannya, yang tidak nyaman dengannya, dari nabi, kotoran, ataupun jauh, ataupun duri. Ya. Ataupun duri. Baik. Namun, telah disepakati oleh para ulama, bahwasanya al-adha, ya, di antara semuanya adalah tinja atau kotoran manusia, bahkan ijma ulama bahwa itu termasuk kategori najis. Jadi termasuk kategori najis. Baik, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim. Baik. Qala Allahu taala wa dhuhru illa dzakara rabbi. Demikian pula kencingnya manusia kecuali bau yang masih menyusut, yaitu yang belum makan selain air susu ibunya. Ya, maksudnya belum makan sampai kenyang. Kalau sekedar makan sedikit, maka itu tidak terhitung. Ya, seperti bayi yang baru lalu dia ketika kencing. Ya. Jadi kita berikan kunyahan kurma. Kalau tidak ada kurma dengan yang serupanya seperti madu, ini sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lalu. Sebelum dia minum air susu ibu. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terlalu. Iya. Jadi ini yang kedua. Termasuk lagi adalah kencing manusia. Ya. Kencing manusia. Jadi adalah firman Allah yang tadi. Sama. Jadi mawjara ahadu musuh minal ghaib. Atau apabila seorang dari kalian datang dari yang diperintahkan untuk berwudu. Dan yang dilakukan di WC itu tentunya mencakup kencing maupun buang air besar, ya, buang air besar maupun buang air besar. Juga hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, al-Arabiyyah qalat lil masjid. Bahwasanya pernah ada seorang Arab berwudu itu kencing di masjid. Pokoknya itu waktu mau, maka bagian para sahabat itu berdiri, ya, memerangi mau yang memberikan pelajaran kepada dia. Pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya muslimu, biarkan dia, biarkan dia selesaikan kencingnya. Ini termasuk hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, andaikan dia ditahan, dia dihentikan sementara lagi kencing, itu akan ada dua maksud. Maksud yang pertama, bisa jadi dia tertimpa satu penyakit. Yang sudah kencing lagi enak-enaknya, terus dihentikan tiba-tiba. Maksud yang kedua apa? Bisa jadi kencingnya malah kemana-mana. Bukan di satu tempat saja. Ini termasuk hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sudah marah-marah. Ini tempat ibadah dipencingi oleh orang Jawa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, la tuzilmu, jangan hentikan dia. Kalau kafar Allah, jangan bilal bismahu wa sabda alim. Dan ketika dia selesai nanti, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan pada hentiknya tersebut. Menunjukkan bahwasanya genting itu adalah nyanyi. Baik. Adapun perkataan tentu, illa al-qarrahi, kecuali kencingnya bau yang belum makan selain dari seperti bulu, ya saya kenalkan beliau mengatakan itu bukan nabi. Namun yang benar itu juga nabi. Sama itu bau yang sudah makan dari ilah yang sudah makan selain dari seperti bulu, maupun yang hanya makan dari seperti bulu, hanya saja hukum kenajisannya itu lebih ringan dibanding bayi perempuan atau bayi yang belum makan selain air susu ibunya. Tapi dia nabi, tetap nabi. Oleh karena itu, tetap nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggurinya. Ya, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Mukallaf yang menyimpan. Annaha atab jibnillah fa'ulur lam yakul fa'al ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam yang terbaru sehari ini datang membawa anak kecilnya yang belum makan satu apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adilat kafir fa'adilatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan dia anak kecil ini pada perempuan. Fa'adilat ala tawfi, lalu anak ini kecil pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada adzan, pemulakan walaupun dia tidak, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air. Lalu beliau siramkan kepadanya, namun beliau tidak mencuci. Artinya tidak digosok, cukup disiramkan. Karena itu kan tuhan. Kalau bukan air, tidak perlu siram air pada. Hanya saja cara mengisikannya dia lebih ringan dibanding Nabi yang lain. Ia karena Nabi juga ada tingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Iya. Maka kendi baru laki-laki yang belum makan sesuatu apapun selain harus dunia tetap nadi, namun nadi tidak ringan. Baik. Kemudian juga termasuk dari agar nadi dia air kunci itu satu hadis yang perlu kita tuliskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Menceritakan suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, inna huma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan mereka tidak ada diadab pada sesuatu yang susah ditinggalkan. Amma ahaduhuma wa kana la yastadiru min al-bawl. Lalu menjelaskan salah satunya tidak menjaga dirinya dari pancaran kencingnya ketika dia kencing. Ini termasuk sebab mendapatkan azab kubur. Maka harus memperhatikan ini, jangan sampai kita buang air kecil, kita kencing, kemudian pancaran najis itu mengenai kita kembali, baik pakaian maupun tubuh kita. Ini bisa menjadi sebab diantara sebab-sebab seorang itu mendapatkan adab kubur waliyahulillah. Baik. Qala rahimahullah wa lu'adu kalbu dan alu lu'adu lu'adu ini yang ketiga. Macam-macam hadis yang ketiga alu lu'adu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sahihai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila anjing itu minum pada begana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali. Dalam riwayat Muslim, "Ula hunna al-qara'." Kalau satunya dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Baik. Berdasarkan hadis itu, dan hadis-hadis yang telah dengan ini, para ulama, atau sebagian para ulama, mengatakan bahwasannya air liur anjing itu, kalau begitu adalah najis. Air liur anjing adalah najis. Baik. Ini pendapat jumhur ulama, ya kebanyakan ulama. Dan ini rahimahullah pada bagian akhirnya atau sebelum pada akhirnya beliau mengatakan sama ada dzalika dan setiap selalu yang beliau sebutkan itu adalah termasuk khilaf, ya, adalah termasuk khilaf. Artinya tidak akan beliau mengatakan bahwasanya apa yang beliau sebutkan di sini semuanya itu disepakati oleh para ulama. Kalau kotoran manusia dan keinginan memang ijma ulama seluruhnya sepakat bahwasannya itu merupakan hal. Tetapi kalau air turun lagi, ulama bilang jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menghukumnya sebagai hadis, menghukumi air angin sebagai hadis berdasarkan dari yang telah kita sebutkan tadi. Namun sebagian ulama berpendapat itu bukan hadis. Ini pendapat Al-Mahal, juga Al-Wahiyah, dan juga Al-Imah, dan Ibn Muzir. Ini berpendapat bahwasannya Ayu Anji bukan Ayu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tarik, dalil yang tebal, yang menyatakan bahwasannya Ayu itu Ayu Anji itu Ayu. Dengan dalil, hadis ini sendiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau itu hukum bahan, hendaklah itu disebarkan sedikit. Menunjukkan bahwasanya perintah mencuci tujuh kali bukan perintah karena itu saja, tetapi perintah taat budiyah, perintah yang sifatnya ibadah yang kita tidak paham maknanya. Seperti perintah sholat subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, dan seterusnya. Kita tidak paham maknanya. Kenapa harus dua rakaat subuh? Kenapa harus empat rakaat zuhur dan asar? Tidak dipahami maknanya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jilatan anjing atau bekas minumnya anjing pada bujana itu dicuci tujuh kali. Bukan karena dia lagi, tetapi karena sesuatu yang kita tidak paham maknanya. Sebab kalau lagi, ya, satu kali mungkin sudah cukup. Yang penting hilang najisnya. Yang penting hilang ilmu najis. Bagaimana nanti akan kita bahas dalam satu cara mensucikan najis. Yang penting hilang ilmu najis. Atau hilang warna, rasa, dan bau, bukan. Tidak perlu sampai tujuh kali. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau sudah berhenti, sudah kali. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tujuh kali, menunjukkan bukan karena najisnya, tetapi karena ada sesuatu di balik ini. Ya, yaitu ta'abudiyah. Kemudian perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencucinya dengan sah. Satu pun lagi, dengan air sudah cukup. Tetapi ada sesuatu di balik itu, yang bukan karena najisnya, yang telah ditemukan dalam penemuan dokter modern. Ada sesuatu di balik itu yang bisa dibunuh dengan segera oleh tanah, yaitu adanya virus-virus, ya, ada mikroba dan sebagainya, yang bisa dimatikan sekaligus oleh tanah yang tidak mampu mungkin dilakukan oleh sabun. Ya. Jadi itu hikmah, bukan karena najis. Baik. Jadi yang lain, pada sebenarnya menurut saya Rasulullah Ta'ala tidak ada satu hadis pun memerintahkan untuk mencuci, untuk mencuci hasil buruan anjing. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjing termasuk hewan yang boleh digunakan untuk berburu. Apabila dia sudah hilang dan dilepas dengan nama Allah, kemudian hasil buruannya, hasil tangkapannya itu tidak diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicuci. Ini menunjukkan bahwasannya air liurnya sebenarnya bukan najis. Cuma ada sesuatu yang berbahaya di situ sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dicuci. Ya, sebab tujuh kali sebagai ta'abudiyah ditambah dengan tanah karena ada virusnya di situ. Baik, ini yang masalah ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Imam Malik dan yang lainnya mengatakan tidak ada, namun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan itu sebagai ada. Hanya saja hasilnya sama di dalam masalah bedah, di dalam air bedah. Kalau dia terkena ada dan berubah warna, rasa, dan baunya, maka kita cuci bedah itu. Buang air. Jadi dia pulang. Walaupun kita katakan tidak nadi, air nurani tidak nadi, tapi kalau dia sudah minum dan berjama juga, maka air itu dibuang. Ya, sebab berjama itu perintahkan untuk disuci. Sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tang. Ya. Sebab ada faedah yang lain, kalau misalkan pakaian juga, ya. Atau misalkan lagi sholat, pakaian juga itu dijilat di haji, lalu ulama yang berpendapat air nurani itu bukan haji, tapi dia tidak perlu menghentikan sholat atau tidak perlu dia membuka pakaiannya, tetap dia sholat terus. Kalau mengikuti pendapat jumhur bahwa air nurani itu haji, harus dibuka pakaiannya. Ya. Kalau pakaian seseorang terkena haji ketika dia sedang sholat, pakaiannya dibuka. Kalau auratnya belum terbuka, dia sholat terus. Tapi kalau orang yang terbuka, terpaksa dia hentikan sholatnya dan ambil pakaian yang baru. Baik. Ini masalah air nurani. Walaupun dan juga kotoran hewan. Kotoran hewan yang dimaksudkan di sini adalah kotoran keledai. Adalah kotoran keledai. Ini macam-macam tadi yang keempat. Berdasarkan hadis Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkali di dalam satu perjalanan mendatangi tempat membuang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati hijal. Lalu beliau memerintahkan aku untuk mendatangkan untuk beliau 3 buah batu. Ini untuk istimar. Ya. Untuk membersihkan kotoran dengan batu. Baik. Wajah tu hajarai, dan sangat kusal kalau hajibu, fa'amad dirawu sanat fa'ataibu biha. Lalu kata Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, aku dapat 2 batu. Lalu batu yang ketiga tidak aku dapat. Tetapi aku dapat kotoran hewan. Kotoran hewan yang sudah mengeras, sehingga dia menganggap itu bisa digunakan untuk bersuci. Maka aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 2 buah batu dan 1 kotoran hewan. Roh, kotoran keledai. Fa'amalatil hajarai wa al-qarbahuta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 2 buah batu tersebut dan membuang kotoran hewan. Waqala hadhihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Baik. Ini dalam riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Ibnu Hujaymah lebih ditekankan, inna harik inna roh ketimar. Sesungguhnya kotoran itu harik kotor, dan itu merupakan kotoran yang lima keledai. Ya, kami keledai gila. Baik. Hadis ini oleh para ulama atau sebagian ulama dijadikan dalil bahwasanya kotoran hewan, yakni kotoran keledai, itu najis. Kotoran keledai itu najis. Baik. Meskipun sebagian ulama menganggap hari kalimat ini sebenarnya masih umum, bisa bermakna najis. Dan itu bermakna kotor dia. Iya. Hanya saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pembesar ulama Syafi'iyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh dipahami kabari di situ sekedar mengabarkan ini kotor. Tetapi harus dipahami itu adalah najis. Sebab kata beliau, semua orang sudah tahu itu kotor. Sehingga kalau dipahami itu sekedar kotor bukan najis, tidak ada faedahnya. Jadi siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna hari atau hadari, iya tidak ada faedahnya. Maka dipahami dari situ Ini yang benar insya Allah itu adalah hadis. Ya. Kalaupun hadis tersebut dilihat tidak tepat, ya, mengatakan bahwa kotorannya sebagai hadis, maka terdapat hadis yang lain. Yaitu hadis tentang pengharaman memakan telur. Telur gila dalam hadis Bukhari dan Muslim. Inna Allah wa Rasulah yalhayatukum min luhumul humur al-ahliyah wa inna harimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan keledai negeri, keledai jihad. Sesungguhnya dia adalah diri kotor. Dia adalah diri kotor. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya keledai negeri itu adalah haram dimakan. Adalah haram dimakan. Baik. Dan sebagian ulama menjelaskan, jadi pendapat yang benar, bahwa hewan dia haram dimakan, maka kotorannya juga hidup. Hewan yang haram dimakan, maka kotorannya juga hidup. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menyebutkan di dalam hadis fatwa banyak sekali dari dengan segala sisi pendalilannya bahwa kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Apabila hewan itu termasuk hewan yang haram dimakan, itu adalah najis. Ya, kotorannya adalah najis. Baik. Sebaliknya, hewannya boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Dalam riwayat Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang ulama ini untuk meminum kencing unta sebagai obat sakit perut. Iya. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sholat di Maradidul Ghanam, tempat-tempat kambing berkumpul. Ini tentunya sudah pasti ada kotoran mereka itu, kotoran kami-kami itu. Baik. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu bukan najis. Setelah kita jelaskan di awal, untuk mengatakan sesuatu itu najis perlu dalil, perlu dalil. Iya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan untuk meminum kencingnya unta. Menunjukkan itu bukan najis. Kalau najis, tentunya haram dimakan. Haram makan najis. Ini kaidah. Najis itu haram. Dan telah disebutkan di awal juga, tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Iya. Terkadang juga terkena pakaian dengan ingus misalnya, ya, atau ludah, atau kuah sayur, ya, kita anggap kotor, tapi itu bukan najis. Ya. Kuah sayur bukan najis. Ya. Tapi kalau kita anggap kotor, ya, kita tidak cuci, kita anggap kotor. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua kotor itu najis. Ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Bassan rahimahullahu ta'ala di dalam Qawlul Ahkam syarah dulu di Ma'am bahwa saya kata beliau ulama sepakat, ulama seluruhnya sepakat bahwa saya kotoran hewan kotoran iman, kotoran keledai iman itu najis. Demikian pula kotoran dirah, hasil pencampuran antara kuda dan keledai. Hasil hubungan antara kuda dan keledai itu namanya dirah. Itu juga ada. Demikian pula kencingnya, darahnya, dan dagingnya. Ini kalau ini ke ijma, kesepakatan para ulama oleh Imam Abu Rahman Al-Basam. Ya, meskipun sebelumnya Syekhul Islam mengatakan rahmatullah ta'ala dalam menjelaskan adanya hilal. Ya, dan yang benar ini bukan ijma, tetapi pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama bahwasannya kotoran hewan, kotoran keledai jinak dan hilal, pencampuran antara keledai jinak dan kuda, demikian pula kencingnya, dagingnya dan darahnya itu najis. Ya, sebab dia termasuk hewan yang haram dimakan. Ya, hewan yang haram dimakan. Baik, ada kuda. Kuda itu dari sisi paha juga masuk makna rauh. Ya, makna rauh. Sebab telah disebutkan dari rauh dan musaimah yang masih yang rauh di sini bukan kotoran kuda tetapi kotoran imam. Ya, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha rauh atau imam. Ya. Baik, jadi yang dimaksudkan itu bukan kotoran kuda. Ya, dan kuda termasuk hewan yang dibolehkan untuk dimakan sehingga kotoran yang tidak termasuk lagi. Kotoran yang tidak termasuk lagi. Baik. Kalau Allah Subhanahuwataala wajah air dan darah air, ini yang kita. Macam tadi yang kita. Dan darah air termasuk tadi. Berdasarkan dalil hadis Asma binti Abdullah radhiyallahu taala anha dalam Sahihain. Kalau beliau berkata, jadi orang yang tidak disukai Allah ya Allah. Pernah seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, dan dia berkata, Innahi yusibu thawbaha min dalil haid. Bagaimana katanya? Ya Rasulullah, kalau seorang wanita pakaiannya terkena darah haid, apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan untuk membersihkan darah tersebut? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takut tuh, anda lagi yang mengharusnya. Semua takut berbunga, kemudian dia rosak dengan air. Semua tanggung, kemudian dia silap. Semua tukar lagi. Kemudian boleh dia sekolah dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya, ini hari cara membersihkan darah air. Ya. Dari hari ini menunjukkan bahwa darah air itu saja. Menunjukkan bahwa darah air itu saja. Dan ini adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang najisnya darah haid. Dan telah dinukil ijma oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya ulama seluruhnya sepakat darah haid itu najis. Iya. Dan termasuk kategori darah haid atau serupan dengan darah haid adalah darah nifas. Yaitu darah wanita yang keluar setelah melahirkan. Ini juga disepakati para ulama termasuk ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Sahih. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Baik. Adapun salat secara haid. Salat secara haid perlu dalil lagi. Perlu dalil untuk menghukumi darah itu sebagai haid. Perlu dari ulama untuk menghukumi dan sebagainya. Baik dari secara sahih maupun dari yang tidak sahih, namun bisa dijadikan dalil dengan istimbat bahwa itu adalah sahih. Yang telah kita sebutkan tadi, pendapat jumhur ulama bahwasanya darah hewan yang tidak boleh dimakan itu adalah sahih. Sebaliknya, darah hewan yang boleh dimakan itu bukan ini. Kalau kita anggap kotor, tidak semua kotor itu dari Allah. Jadi mengetahui hal ini akan sangat berfaedah, akan sangat bermanfaat. Misalkan kalau kita mau sholat, terus ada jarak hewan dipakai kita. Kalau itu hewan luar, boleh dimakan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa kita sholat dengannya. Tetapi kalau hewan itu tidak boleh dimakan, maka tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Nah, mulai orang luar kerjanya tukang jagal, tukang jagal, jadi tukang pembeli. Ini sangat sulit bagi kita untuk menghindari dari baik. Jadi itu adalah manusia. Saya tidak tahu. Tetapi disebutkan asal-asal para sahabat di mana mereka melaksanakan sholat dalam keadaan mereka berlupa. Dalam keadaan mereka berlupa. Menunjukkan bahwasannya darah itu bukan darah. Jadi kadang dari Hasan al-Bakr rahimahullah ta'ala, ma zala muslimuna yusalluna li jarahatihim. Kaum muslimin dan para sahabat itu sholat dengan luka-luka mereka. Dan juga pada sisa ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sholat dalam keadaan darah mengalir dari lukanya, menunjukkan darah bukan ini. Sebutkan juga dalam anak. Iya. So, karena Allah Taala seorang tadi tidak menganggap darah itu sebagai ini, tidak menganggap darah manusia sebagai ini. Baik. Jadi harus menunjukkan dengan dalil. Kalau ada dalil menunjukkan darah ini lagi, tapi tidak ada dalilnya mengatakan darah itu lagi, maka yang ini kita katakan lagi yang itu tidak ada. Maka di sini ada dalilnya menunjukkan bahwa darah haid itu lagi. Ya, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan kalau selain darah air ya, atau selain hewan yang tidak boleh untuk dimakan itu sebabnya. Baik. Jelas tu. Baik. Allahumma rahmatullahi taala walakum jir dan daiman. Ini yang berapa? Yang keenam, baik. Dan daging babi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu lima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maytatan." Katakanlah, aku tidak mendapat dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram atau orang yang memakannya kecuali apabila itu babi. Au dana mafuhan atau darah yang halal. Au lahma khinzir atau daging babi. Fa innahu rijs. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijs. Karena sesungguhnya dia kotor. Au ukhra uhilla li ghairi babi atau satu kefasikan, yakni menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat ke 145. Ya. Ini dalil yang dijadikan para ulama untuk menunjukkan bahwasannya daging babi itu nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'inna hurim, karena dia kotor. Ayat itu seperti yang kita lihatkan tadi, kata putih, kata kotor, belum jelas, belum tegas mengatakan itu sebagai nabi. Jadi dari kotor karena apa? Mengandung penyakit. Yang telah terbukti yang mengandung penyakit. Baik. Tetap daging babi termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, ya, sehingga dia termasuk najis. Sehingga dia termasuk najis. Ini enam najis yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala masih akan kita tambahkan beberapa bentuk najis yang tidak disebutkan oleh Al-Mu'allif, ya, yang tidak disebutkan dalam kitab ini pada tempatan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Sebenarnya yang kita sampaikan pada tempatan kali ini, semoga bermanfaat. وبالتوفيق والحمد لله رب العالمين.